kebutuhan. Sage hayangna Ramadan ayeuna teh di imah teu loba narima jadwal, komo jadwal buka bersama mah nu geuleuh geus pinuh karena banyak spanduk menyatakan berbukalah dengan yang manis. Urang jadi curiga jangan-jangan aing manis. Entong ya, teu cukup berbuka dengan yang manis mah harus dengan yang jelas. Ya. Karena manis juga cuma kalau statusnya enggak jelas ya. Jadi bukan berkumpulnya, dekat hatinya enggak saling mendoakan, right? Next. Ada lagi? Sok live aya nama burung ngabuburit mang. Nanti yang mau tarawehnya asik ke Al-Murabiyah ada Syekh dari Mekah. Di luar jalur, Wios. Wios nu lama di tengah jalan. Tabrak. Sok bebas lah jeung anak. Ari Al-Ikhlas nah abet disebut namina Al-Ikhlas sanes buhung. Yap. Nah, Al-Ikhlas sehingga tukang japati aya hatongan. Disebutna Al-Ikhlas teu kulhu. Nya dari Al-Qur'an ge Al-Ikhlas. Kulhu mah istilah orang Sunda, kul ya kulhu palak binas. Eta mah Qur'an versi Sunda. Jadi we kieu. Tah aing mah jadi kunaon hayang jadi guru teh? Capek ngajelaskeuna. Baheula pernah ngajar ibu-ibu di kampung. Bu. Baca Al-Ikhlas molotot. Ustaz tong seukeur euy. Nitah surat nu can diajarkeun. Jangan suka ngoco deh Ustaz menyuruh membaca surat yang belum diajarkan. Masa ibu Al-Ikhlas gak hafal? Ustaz belum ngajarin Al-Ikhlas mah. Coba kulhu. Tak kulhu mah apa? Apa ngaran? Tak apa benget? Apa benget? Tak apa ngaran? Bu, baca surat Al-Hab. Senu anak asacan ngajarkan. Tau gak itu apa mah? Tabat weh, ta tabat mah apa? Tabat yada abila he eta iroh. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Ustaz, nah Al-Ikhlas disebutna kulhu teu Al-Ikhlas? Ah, keur nyebut kulhu weh. Tapi nu unik tina Al-Ikhlas naon? Eueuh kalimat ikhlas dina surat eta. Sok perhatikeun. Mun alfil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil disebut Al-Lahab. Tabat yada abi lahabir disebut lahabna. Ya. Tapi kalau ikhlas disebut qawlu Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yurid wa lam yul. Hey, pesannya dalam. Ikhlas mah lain pagawean biwir. Nabi ka eueuh ikhlas nangge di dinya. Ikhlas mah pekerjaan hati. Maka belum ikhlas kalau masih sakit. Belum sabar kalau masih berat. Lepaskan. Meh teu capek. Moving on. Anger da teu dilepaskeun ge maot mah papisahnya. Di yaminnya tadi kuahnya geus lepaskeun atuh meni teu meunang ieu musyrik mencintai berlebih teh itu yang menyiksa kita hari ini. Nah, tadi saya siang-siang ngape masalah PHP geus ka Allah berharap mah tong ka jelema capek aslina. Setuju tidak? Allahu samad wa ila rabbika farghab. Ta itu filosofi Al-Ikhlas mang. Jadi rek disebut kulhu pek, rek disebut Al-Ikhlas pek ya. Siga orang mah sok nyian nyaran sorangan. Sok next. Awat juga boleh nanya. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Oh, tiupan panas. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, apa hukumnya berpuasa bagi orang yang sedang melakukan safar? Okay. Ini ada contohnya begini. Misalkan ada dua orang yang bersafar, tujuannya sama ini misalkan ke Surabaya gitu. Yang satu naik bus, kan perjalanannya bisa sampai seharian tuh. Lila. Yang satu lagi naik pesawat cuman 1 jam lah kira-kira. Oke. Okay. Nah, itu yang mana yang paling diwajibkan gitu? Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Keren pertanyaan. Kau saya mau awak di eta dijawabnya. Buat contoh lah. Ngus wudu, tuluh hitut ngip. Nuka hiji angin nunggu. Nuka dua mah jeung babaturanana. Batal teu. Batal teu. Rek loba rek saeutik batal. Perjalanan lain bus, lain kareta, lain kapalna rukhsah. Tapi kan apa niat perjalanan rek manjang rek naon kan urang. Teu bisa dimudah-mudah. Mantak dina ayatna antasumu khairul lakum, walaupun dalam safar kalian saum lebih baik. Tapi pertanyaannya bagaimana hukum saum bagi orang safar? Orang safar itu

ningalian foto itu semakin hasrat itu memuncak. Koma bulan puasa geus ya tuh kagok mukaan fotona bari dahar koaci minum cendol makarasa magrib teh. Ieu teh seni menyiksa diri. Naon bedana Ustaz, boleh enggak Ramadan saya berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa? Wudu ku teh manis. Ari sia ulah gawe. Sarua ieu ge ulah gawe. Yang jadi masalah bukan berwudu dengan teh manisnya, bukan berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasanya. Ada rasa ingin memilikinya. Tak eta diteureuy saeutik. Biasa kekemut tilu kali, ieu dipiceun sakali nu dua kamana. Salaki boleh kerja, ibu bulan puasa di rumah jiga bager, tapi sinyalna nu ngider. Buktina ya pertanyaannya, cik eureun geura ta si setan gepeng pemicu persoalan teh. Tah ieu nu cara kelan bae pake ngaji mah. Tanyakeun teh Ani, saya di rumah udah enggak pegang handphone. Sap simpan handphonenya di mobil. Nah, loba rahasia. Pipanya kita. Ih. Subhanallah. Mantap, ini enggak harus terjadi mun imanna bener. Naon sih? Coba itu nangis buka pemajikan. Masih aman sih kalau yang punya istri mah ini yang sudah punya istri punya suami diganggu nu paling ngeri hate kan rumah tangga ya. Saya ke rumah tangga diganggu ku Ustaz Ihsan rumah tangga saya teh sampai saya cerai dan saya menikah dengan Ustaz Ihsan, itu lebih menyakitkan. Ngeri tuh. Itu terjadi hari ini. Ayah saya makanya di masjid enggak bohong. Ayah kasus seperti masuk. Jadi abdi teh keur ngeunah rumah tangga jeung salaki abdi. Hayo baturanna ngadeukeutan nepi ka rumah tangga abdi runtak juga teh awewe. Baturanna we laki. Laki tanya nanti deket sakosan yang salaki amri rujit pisan kan ramah sok kajebaku pertanyaan budak ilu kajian katrans karek tilu kali ngaji langsung ngadat mamah aku memutuskan berhijrah aku memakai nikob bajuku berhijab say. Cok kalau nanti berin syokoplok ngaji teh nah nari mamah sementara hep hela nusalah kalau nanti budakna. Budakna budak lalaki. Urang nyalakeun kolotna nya. Hati-hati fitnah itu banyak. Mungkin faktor kalau ini soal istri pelakunya palingan salaki nganyanyeri wae istri. Awas mun urang bager kolot dibagerkeun sekitar urang. Tapi mun urangna menyimpang soal perhatikeun tidak tenang hidupnya apapun penyebab ketidaktenangannya itu. Next ayo akhwatun atau merame. Non name ahwat teka dengin sorana alus iya dicakat sok pengen deket stai, karunya jinanya. Lu jauh ke hayangin sok man mengenai saum kalau misalkan kodo tapi mau dikodo itu telat keburu datang Ramadan lagi nah itu gimana apakah benar dua kali dibayarnya dua kali lipat katanya tuh ya ada Allah teh tukang ngarentenkeun. Terus satu lagi kalau misalkan puasa-puasa yang sebelumnya yang sebelum saya hijrah itu kan banyak yang bolong-bolong terus saya lupa gitu kan berapa yang bolongnya itu gimana apa? Lupa jumlah. Okay. Tadi ayatnya jelas. Jadi lamun kamu membatalkan saum. Ini masalah batal saumnya kenapa dulu? Panjang ya teh. Ada hadis menyatakan kela. Ya can beres jawabannya. Ada hadis mengatakan kalau orang membatalkan saum tanpa uzur, ini juga udah masalah. Saumna teh kumaha? Ustaz gering di perjalanan atau sakit. Sudah berarti boleh kodo. Tapi keburu gawe sibuk waktu keur ngodoan. Ma'iddatu min ayamin ukhar mengganti di hari yang lain di sini artinya luas. Nyangat lewat Ramadan berarti diakumulasi. Ngan beki loba beki ribu tapi ka nyawani pun naon teh apa jumlah hutangnya sebenarnya. Jadi weriweuhnya. Mata hutang memburu-buru bayar. Nah nanti ya. Habis Ramadan yang tahun kemarin masih belum terlunasi. Di samping nyawalan cepat ngodoan. Ya selesai. Nyawalan mah bisa sulang-seling. Yang penting 6 hari di bulan sawah. Tak sisa eta bayar. Nggak umur kan gak tahu. Bab hutang mah berat mah. Nah sekarang gak tahu jumlah. Nggak sesuai taubat. Dah lo mah apalun. Ya lo hilap deh jumlahnya. Sebenarnya nu kedah dibayar. Cualot teh. Aisyah tuh. Itu ngai nganyuk teh nya nu ngeunah mah nya entong batal ya tapi kan ini udah terjadi taubat aja mas Allah menerima taubat ngantong sekali-kali di urusan jumlah hutang nya geus we saingat urang semampu urang fattaqullaha mastata'tum tapi tetap diganti ya yuk next ada lagi sok nu jauh atuh

di toilet lagi atau ngaji enggak? Oh ya, wewe hanian cete. Resep sama kan nganu tomboy, keren banget ya guys. Tukeran nomor handphone. Tidinya mimiti nama. Sare tapi inget we, telepon ti ima. Isuk nate maba, tayo percepatan. Te inget omongan si mamahnya. Isuk nate tegawe kadie. Kadoneangan alamat urang. Eh kamu cinta susah move on ya ketemu aku. Enggak, malas kerja aja kan lempengnya Stani mah. Enggak malas kerja, ya udah. Ini rumah siapa? Rumah orang tua. Kamu bogoh tuh, kurang mana nangan gak bogoh. Nangan indung ke budak urang emang udah punya anak. Ya kan nanti anaknya dari kamu. Stani simpel. Sok aja berani ke orang tua mah. Jadi bogoh langsung ke Garut, orang mau kunci Inggris. Udah bejana kolotnya galak sih nah. Ayah polisi, ayah dokter dibawa ke sawah. Yang semangat si bapak yang nama. Aing berarti mau dana kunci Inggris sih, Ji. Ini jalan sawah juga pendekar. Di mana ya? Di Bandung, Pak. Sa, Epi, Pak. Kenaon, resep ke budak bapak. Ngedek-dek. Wah, jadi dia pesan kuda-kuda. Oke, cina tong ayo, na. Ke digawekannya. Apa-apa, abdi panggilnya di pagawean. Kolot ujang, mereka dia. Si bapak, kita, Kak. Artinya kita serius. Oh masih dipersulit ujiannya berat. Wah nggak semua nikahin kan ya jodohnya. Nggak saya culik di Bandung ke Garut kelancak-lancak na. Eh di Garut ke Bandung saya dinikahkan di masjid malam-malam jam 9. Ya betul buka duit. Buka duit 30 ribu. Meliwe abis saya susu 30 siki. Saribuan kan. Cip, eh aslinya na. Oh baru dak sari serian pasti. Ntar mana kawin loh. Ayo nggak sari reke. Dan malam pertama ke satu pugu. Ya itu naon lah. Ah diawet-awet weh. Ah iya unik aslinya versi on the spot tapi ujiannya juara. Jadi istiaroh teh saya sadar jawaban doa si mama teh pas nyidik-nyidik banget pemanjikan kayak karangan diidentifikasi mas haruan teh ani jeung nu ngimpi mama he iya ngan mama mah teu ngomong weh cik atuh mah minta di nu lain kan sama nyes jeung indung saya nyangges jempling. Gitulah. Jadi istiqoroh mah tidak mesti daripada lewat mimpi memeluk kita si jenisna atau disetting ke orang eta mah. Nya kumaha Allah we? Kan Allah ma astahiruka. Pelajari gerak. Eta jeroan doa istiqoroh teh tauhid banget. Makanya istiqoroh bukan hanya untuk memilih jodoh, tapi mengambil kebijakan biar jadi kebajikan tidak kebajakan, mengambil keputusan besar. Bukhari mah tiap rek nyimpen hadis di babnya di kitabnya itu selalu istiqoroh dulu. Maka hadisnya tervalid kedua setelah Al-Qur'an. Keren tuh. Maka rek nanaon istiqoroh lah. Rek nyian buku, rek nyian keputusan istiqoroh lah. Bukan hanya untuk mencari jodoh. Dan jawaban istiqoroh tidak mesti lewat mimpi walaupun salah satu faktornya bisa jadi lewat mimpi.